Mitra Bisnis, survei Kompas Desember lalu tentang sosok presiden pilihan publik menempatkan Jokowi di posisi teratas dengan mendapatkan 44% suara responden. Prabowo mendapatkan 11%, Abu Rizal Bakri 9%, Wiranto 6%, dan Megawati juga 6%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda tentang sosok presiden pilihan ini? Sampai saat ini memang yang paling elektabilitasnya paling tinggi itu memang Jokowi. Kenapa Jokowi bisa muncul ini kan karena dia ini pejabat publik yang berbeda dengan yang apa yang dilihat rakyat dari pejabat yang lain. Dia humble, dia merakyat, dia nggak pura-pura, nggak banyak pencitraan, dia melakukan hal-hal yang diharapkan oleh rakyat, dan dia juga tidak pernah sesekan untuk langsung bersentuhan bahkan secara fisik dengan konstituennya ya, yang kemudian kita sebut belusuan itu. Jadi itu yang paling populer memang dia. Karena rakyat ini kan melihatnya para pemimpin ini kan para pejabat-pejabat publik yang menteri-menteri dan lain ketua-ketua partai itu kan semuanya lebih banyak ngomong bohong ya. Jadi ketika muncul Jokowi langsung masuk ke hati rakyat. Itu. Nah sementara yang lain-lain ini hanya karena posisinya ada di situ kemudian menjadi disurvei. Jadi sebetulnya yang diperlukan oleh rakyat Indonesia sekarang ini adalah orang-orang yang punya kompetensi, punya integritas, dan punya track record yang baik. Seperti yang saya tahu ya, Rizal Ramli, Mahfud MD, kemudian juga Irsan Nur, juga ada Yusril Ihsan Mahendra, yang bukan menjadi bagian dari masalah yang sekarang muncul. Sementara nama-nama yang lain kan, seperti Hatta Rajasa, Abu Rizal Bakri, kemudian ada Prabowo, ada lagi nanti dari Demokrat mungkinnya Edi Pramono. Ini kan orang-orang yang sekarang ini membuat masalah. Jadi kalau orang-orang yang buat masalah ini kemudian kita jadikan pemimpin, ya pasti menimbulkan masalah-masalah baru. Sementara masalah rakyat sendiri akan terabaikan. Jadi janganlah sekarang ini kita membiasakan memilih orang-orang yang bermasalah sehingga justru rakyatnya yang memikirkan masalah pemimpinnya, bukan pemimpinnya memikirkan masalah rakyatnya. Nah, jadi ada dua peta ya yang memiliki elektabilitas. Ini memang Jokowi paling tinggi, tapi yang memiliki kompetensi ini belum pernah dilakukan survei secara serius ya, seperti nama-nama yang saya sebut itu tadi yang punya track record baik anti KKN-nya, anti korupsinya maupun kinerjanya ya. Dan ini menurut saya tugas dan tanggung jawab moral kalangan intelektual ya, termasuk pers, untuk mengangkat orang-orang semacam ini. Karena kalau tidak dibantu oleh kalangan intelektual, oleh media, orang-orang ini tidak akan muncul ke permukaan. Karena partai-partai politik ini kan untuk mengusung kandidat-kandidatnya mulai dari bupati, gubernur, sampai presiden ini kan orang-orang pertama, orang yang dekat dengan mereka. Orang-orangnya sendiri, orang-orang partainya. Kalau ada orang yang di luar partainya itu orang yang bisa membayar, yang bisa membeli tiket, yang bisa memilih perahu, ya apa yang disebut kita perahu itu untuk maju ke di dalam pilkada maupun pilpres. Nah, kalau kita biarkan hal ini, maka kita hanya memperoleh pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki integritas, yang hanya transaksional. Padahal dalam kondisi seperti ini, kita ini memerlukan pemimpin-pemimpin yang transformatif, yang bisa membawa memotivasi rakyatnya untuk bergerak, berjuang, membangun perubahan lah. Demikian inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.